lonceng di kamar tidurku. Tak sabar ku menanti datangnya kasihku. Ku kenakan gaun merah yang ku suka. Ku berkaca betapa senangnya rasa hatiku kan bertemu, oh sayangku. Detikku bergetar jantung di dadaku ketika ku dengar suara mobil berhenti. Ku sambutnya dengan mesra, oh betapa bahagia di malam minggu yang indah ceria. Ku bersama pujaan hati. Ku terlena di jalan asmara. Ku terbuai dalam cinta. Kau berikan sejuta kemesraan. Kekasihku sambutlah cintaku. Janjilah kau akan setia bersama kita menempuh bahtera cinta. Hilangkanlah segala murka yang kan ada di hatimu untuk menjalin kasih yang tak tercipta di antara kita berdua. Ku terlena